وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Sebelum kita masuk dalam pembahasan baru, masih di dalam masalah pembahasan azan sebelumnya, ada sebuah masalah, yaitu tentang menjawab azan. Kita mendengar sekarang ini azan di masjid sini, masjid itu, masjid berdekatan dengan rumah kita. Yang menjadi pertanyaan, azan mana yang kita jawab? Apakah azan pertama atau azan kedua? Terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini. واختلفوا هل يقول عند سماع كل مؤذن أم لأول مؤذن فقط. Terjadi perbedaan pendapat ulama, yaitu mereka ulama berbeda pendapat apakah dia mengucapkan ketika mendengar setiap azan, setiap muadzin, atau muadzin yang pertama saja. Wa ikhtalafu qawl Malik hal yutabi al muadzin fi kulli kalimatin kalimat al adhan am ila akhir shahadatayn. Terjadi juga perbedaan pendapat Malik, hal yutabi, apakah yutabi al-muadzin, mengikuti perkataan muadzin fi kulli kalimat al-adhan, setiap kalimat adhan, atau ila akhir syahadatayn, atau sampai ke akhir syahadatayn. Li'annahu dhakara wa ba'dahu wa ba'dahu wa laysa bi dhikr wa ba'dahu tikran lima sabaqa. Karena berbeda pendapat di sini adalah bahwa dari takbir sampai syahadatain itu adalah zikir. Adapun hayya 'ala shalah hayya 'ala falah itu panggilan, bukan zikir. Adapun setelah panggilan Allahu Akbar la ilaha illallah itu adalah pengulangan dari zikir sebelumnya. Ya. Akan tetapi pendapat yang sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita harus mengikuti setiap perkataan muadzin yang telah diajarkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulu muadzin." Hanya saja perbedaannya adalah di hayya 'ala tayyib, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Di dalam masalah azan, apakah azan pertama atau azan kedua, di dalam buku ini tidak dijelaskan. Hanya saja yang disebutkan adalah terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Berarti ada pendapatnya yang mengatakan setiap azan, setiap muadzin diikuti. Ada yang berpendapat muadzin yang pertama. Baik, Kalau begitu kita lihat, mampu kita menjawab setiap adab muadzin atau tidak. Kalau tidak, adalah yang paling minimal muadzin pertama. Baik. Kalau kita lihat dari kalimat adzan, Qadhi'iyah dia mengatakan jika qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar wa qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar ila akhirih thumma qala fi akhirih min qalbihi dakhala jannah. Apabila muadzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, lalu salah seorang dia itu mengatakan Allahu akbar Allahu akbar dan seterusnya sampai terakhir min qalbihi, dia ucapkan dari hatinya dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Innama kana kadzalik, hal itu kenapa dia bisa masuk ke dalam surga, ya dijelaskan karena li'anna dzalika tauhidun wa tsana'un 'ala Allah, karena hal tersebut adalah tauhid. Jadi ketika kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin dan di dalamnya mengandung tauhid dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Wa qiyadun li ta'atihi wa tafwidun ilaihi, di dalamnya terdapat tauhid dan pujian kepada Allah, terdapat ketundukan untuk ketaatannya, patuh kepada ketaatannya. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, lalu kita datang, ya kita ucapkan juga, itu adalah bentuk ketundukan ketaatan kepadanya. Wa tafwidun ilaihi, dan penyerahan diri kepadanya. Karena ucapan kita la haula wala quwwata illa billah. Faman hasala hadza, siapa yang mewujudkan ini atau siapa yang terjadi pada dirinya ini, dia ucapkan tauhid, dia puji Allah, dia tunduk kepada ketaatannya, dan dia serahkan dirinya kepada Allah. Faqad haza haqiqatan imani wa kamalan islami wastahaqqal jannata bi fadlillah. Siapa yang melakukan ini berarti dia telah meraih hakikatan iman. Dia telah meraih hakikat iman dan kesempurnaan Islam. Maka berhak untuk masuk ke dalam surga disebabkan karunia Allah. Kenapa? Dia telah menunjukkan akan kesempurnaan keimanannya dan keislaman. وهذا معنى قوله في الروايات الاخرى, inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islam dina. Inilah makna dari sabda Nabi, aku ridha Allah sebagai rab. Ini apa ini? Tauhid. Ridha itu merasa cukup. Wa bi Muhammadin rasulan wa bil Islam ini. Karena kita sudah tunduk, kita serahkan diri kita kepada Allah, kita tunduk dan ketaatan kepada-Nya. Qal, lalu dia mengatakan, wa'lam anna al-adhan كلمة جامعة لعقيدة ketahuilah bahwasanya azan itu adalah ungkapan yang mencakup akidah iman. Kalimat yang mencakup atau mengumpulkan akidah iman. Mustamilatun ala naw'aini min al-aqliyati wa sam'iyyat. Aqliyat wa sam'iyyat. Meliputi dua jenis, baik aqliyat secara akal atau sam'iyyat secara pendengaran. Fa'awwalu ithbatu dzati wa ma yastahiqu min al-kalam wa at-tanzih min abwadiha. Ungkapan pertama, Allahu Akbar. Ini adalah menetapkan zat Allah. Bahwa Allah itu ada. Ya. Dan menetapkan apa yang berhak untuk Allah dari kesempurnaan dan kesucian. Kesucian dari lawan-lawannya. Ya. Wa dzalika biqaulihi Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa azan itu bukan hanya sebatas azan, bukan sebatas ungkapan-ungkapan begitu saja, tapi kandungannya adalah akidah. Wa hadhihi al-lafdhah ma ikhtisari lafdhiha dalatun ala ma dzakarnahu. Kalimat lafaz Allahu Akbar, walaupun kalimatnya atau lafaznya pendek, tapi menunjukkan kepada apa yang telah kita sebutkan, yaitu apa? Menunjukkan akan menetapkan zat Allah, menetapkan ya apa-apa yang berhak bagi Allah dari bentuk kesempurnaan sifat, kesempurnaan zat, dan mensucikan Allah dari segala lawan-lawannya yang tidak sempurna. Ya, itu kalimatnya dari mana? Allah Akbar pendek. Ketika kita ucapkan Allah, maka begitu juga kalimat ini enggak bisa diterjemahkan. Sebagaimana yang terjadi dulu pada zaman Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Azannya selama bertahun-tahun dirubah dengan bahasa Turki. Enggak bisa dia. Soal kalimat bahasa Arab sendiri tidak bisa digantikan oleh bahasa lain. ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. Kemudian ungkapan yang kedua, terang-terangan menetapkan keesaan Allah. Wahdaniyah itu keesaan. وَنَفْيُ ضِدِّهَا, menghilangkan lawannya dari segala bentuk kepersekutuan yang mustahil. Ya. Dan Allah tidak membutuhkan persekutuan. فِي حَقِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan ucapan Ashhadu an la ilaha illallah. Baik, la ma'budu bi haqqi illallah. Tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Wa hadhi 'umdatul iman wat tauhid. al-muqaddimah ala kulli wadha'if ad-din. Ini adalah tiangnya dari iman dan tauhid. Apa? Syahadat tadi. Yang terdepan dari segala tugas-tugas agama. Tauhid terdepan. Apapun amalan yang kita lakukan, tapi kita tidak bertauhid, amalan itu sia-sia. Kita sholat, tapi kita tidak bertauhid, sholat kita sia-sia. Innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan kepadanya surga. Dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Allah wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum, jika engkau berbuat syirik, maka sungguh telah batal amalan-amalanmu, dan sungguh engkau termasuk orang-orang yang merugi. ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا. Kemudian dengan konkret, dengan terang-terangan menetapkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kalau dia adalah rasul, pasti dia adalah nabi. Karena rasul adalah tingkatan setelah kenabian. Ada yang mengatakan bahwa rasul man uhiya ilaihi wa umira bitabligh. Di antara penarifan ulama, definisi ulama tentang rasul, orang yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Adapun nabi, man uhiya ilaihi wa lam yu'mar bitabligh. Orang yang diberikan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Maka setiap rasul pasti nabi. Maka tidak mungkin tidak setiap nabi belum tentu rasul. Maka kalau nabi sudah tidak ada, apalagi rasul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyi. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki dewasa di antara kamu, sehingga dikatakan ada pewarisan. Ya, sebagaimana Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan dan kenabian juga dari bapak Daud. Akan tetapi dia adalah Rasul Allah, utusan Allah dan penutup terhadap para nabi. Wa khataman nabiyyin, khatam yaitu penutup. Kalau kita lihat misalkan diterjemahkan ke stempel, kalau kita membuat surat, stempel itu dikasih di dalam surat itu pertama atau paling terakhir. Hah? Tanda tangan dulu atau stempel? Tanda tangan dulu. Stempel. Setelah stempel ada lagi? Gak ada lagi. maka Nabi adalah di atas penutup. Di antara namanya adalah Aqib. Aqib itu ada penutup. Tidak ada Nabi setelahnya nanti. Ya. Baik. وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية وموضعها بعد التوحيد. Maka hal ini menetapkan kenabian dan syahadat terhadap kesaksian terhadap risalah Nabi itu adalah kaidah yang agung setelah kesaksian keesaan Allah, kesaksian terhadap tauhid. Wa mawdi'uha, posisinya ba'da tauhid, posisinya setelah tauhid. Li'annaha min babil af'al jaizatil wuqu'. Tilkal muqaddimat min babil wajibat. Karena hal ini adalah membab dari sisi amalan-amalan yang boleh terjadi. Sementara yang di depan itu adalah perkara-perkara yang wajib. Wa ba'da hadhihi al-qawa'id, setelah kaidah-kaidah ini, kabulat al-aqaid al-aqliyah fima yajib wa yastahil wa yajuz fi haqqi subhanahu wa ta'ala. Setelah kaidah-kaidah di depan, maka sempurnalah akidah-akidah aqliyah secara akal. Baik pada apa yang yang wajib untuk Allah, yang mustahil untuk Allah, yang boleh untuk hak-hak di dalam hak-hak Allah. Summa da'ila ma da'ahum ilaih minal ibadah. Setelah itu muadzin ini ya, mengajak kepada apa yang mengajak mereka dalam bentuk ibadah-ibadah. Fada'ahum ila salah, wa aqabah ba'da itsbatin nubuwwah. Lalu diajak mereka untuk ke salat, diletakkan dia mengajak salat ini setelah menetapkan kenabian. Posisi ini. Kenapa? Setelah kenabian, karena ma'rifata wujubiha min jihatin nabi la min jihatil 'aql. Karena mengenal akan kewajiban salat itu hanya datang dari nabi, bukan datang dari akal logika. Maka diletakkan dia setelah pengakuan kenabian. Sembada'il al-falah, kemudian mengajak kepada al-falah. Apa itu falah? Wahuwa al-fawz wal-baqaw fi na'im al-muqim, yaitu keberuntungan dan tetap kekal di dalam kenikmatan yang berkelanjutan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, masuk ke surga, kenikmatan. Sebagaimana kita katakan, kalimat al-falah adalah kalimat yang menggabungkan seluruh kebaikan. Tidak ada sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang menggabungkan seluruh kebaikan kecuali kalimat al-falah. Sebagaimana telah kita isyarakan sebelumnya, ya kita lihat qad aflahal mu'minun, maka al-falah seluruh kebaikan, seluruh keberuntungan. dalam hal ini menunjukkan wa fihi isyaratun bi umuril akhirati min al ba'd wal jaza. Di dalamnya ada isyarat. Ya, ini di mana? Ketika kita mengucapkan hayya 'alal falah, keberuntungan. Keberuntungan kita apa? Surga. Maka ini menunjukkan ada isyarat terhadap perkara-perkara akhirat, baik itu berupa kebangkitan dari kuburan, wal jaza, balasan. Wa hiya akhiru tarajum al-aqaid al-Islam. Ini adalah akhir dari poin-poin dalam masalah akidah Islam. Summa karra dhalika biqamati sholati lil'ilami bisyuru'i fiha. Lalu kalimat-kalimat ini diulang kembali dengan iqamat. Ya. Untuk menegakkan sholat sebagai pemberitahuan akan kedekatan dimulainya sholat itu. Wa huwa mutadamminun litaukid al-iman wa tikrar dhikri 'inda syuru'i fil ibadat bil qalbi wal lisan. Kalimat iqamah ini mengandung penekanan iman dan mengulang untuk menyebutkannya ketika kita ingin memulai ibadah. Kita sebut kembali dengan hati dan lisan kita. Untuk apa? Dia dukhulal musalli fiha ala bayyinatin min amrihi. Agar orang yang sholat masuk ke dalam sholatnya itu di atas penjelasan, keterangan, kejelasan di dalam perkara. Wa bisiratun min imanihi, paham terhadap imannya. Wa istash'iru 'azima ma dakhala fihi, supaya dia merasapi, memaknai akan apa yang dia akan masuk ke dalamnya. Apa itu? Sholat. Ya. Wa 'azama haqqi man ya'buduhu wa jazila thawabihi. Supaya dia juga merasa keagungan hak zat yang akan dia ibadati dan besarnya pahalanya. Wa hadha kalam akhir kalam al-qadhi. Ini adalah akhir dari perkataan qadhiyah. Wa huwa min afa'is jalila, dia adalah dari ungkapan-ungkapan yang berharga. Wabillahi taufiq. Maka kita lihat ya, qadhiyah mau menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan adzan itu. Apa makna yang tersirat di dalamnya? Ya, kemudian termasuk iqamah juga. Maka oleh karena itu dengan demikian kita semakin merasa bahwa memang iqamah itu juga perlu kita ikuti sebagaimana kita mengikuti adzan. Kalau mungkin selama ini kita memahami adzan sudah jelas, ada perintah dari Nabi. Ya. Adapun qamat rasanya jarang kita mengikutinya. Ya, setelah kita mempelajari semakin jelas bagi kita keutamaan dan keagungan. Kalau kita ikuti bacaan muadzin di dalam iqamatnya, itu dalam rangka juga mempersiapkan jiwa kita untuk masuk ke dalam sholat, agar merasakan akan keagungan ibadahnya dan keagungan zat yang diibadati di dalam sholat. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa sampai di sini dulu. Ya. dan adapun tentang pembahasan fadlul adzan dan seterusnya ini akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau tanya? Ya. Ada? Dalil yang konkret tidak, saya tidak tahu. Tapi yang ada adalah keumuman. Idza sami'tumun nida', apabila kamu memanggil, mendengar nida' panggilan. Ada panggilan untuk orang jauh untuk datang ke masjid. Iqamah, panggilan orang yang hadir untuk pemberitahuan bahwa sholat akan dikerjakan. Maka kedua-duanya adalah nida'. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan baina adzanaini shalat, antara dua adzan adalah ada salat, bahwa qamat adzan adalah namanya adzan, qamat juga adalah adzan, karena secara bahasa adzan itu adalah pemberitahuan i'lam. Ya, adzan di luar itu ada pemberitahuan masuknya waktu, dan otomatis pada satu waktu dia adalah juga memanggil orang untuk itu datang ke masjid. Ya. Makanya disyariatkan di luar. Adapun iqamah adalah pemberitahuan bagi orang yang sudah hadir. Makanya iqamahnya di dalam. Maka kalau kita bawa kepada teknologi yang ada sekarang, bahwa yang mendekati kepada sunnah itu adalah adzannya keluar, iqamatnya hanya di dalam. Allah taala. Ya, jadi kedua-duanya tetap karena keumuman yang tadi. Tiba, silakan. Orang memandu ada tanpa doa. Orang muadzin tidak. Yang disuruh adalah orang yang mendengar. Orang muadzin. Wallahu a'lam. Kita mau mengatakan berapa adat bilangnya. Ini adalah akibatnya bergantung kepada jam. Sementara di dalam agama kita tidak dianjurkan untuk bergantung kepada jam. Jam itu hanya pendekatan saja. Bergantungnya kepada apa? Fenomena alam. Apakah memang telah terbenam matahari atau tidak? Karena seandainya tadi adzan maghrib berbuka puasa, satu masjid dan masjid yang lain berbeda. Kalau kita tahu bahwa sebuah masjid jamnya akurat dan dia memang adzan sudah dengan masuk waktu, kita jadikan itu sebagai patokan. Tapi khusus untuk bulan Ramadan, terkadang muadzinnya berbuka dulu baru diadzan. Ya, seharusnya apabila dia masuk waktu langsung diadzan. Sebagai tugas dia untuk memberitahukan kepada orang sudah masuk waktu. Setelah itu dia berbuka. Ya. Atau seandainya sudah masuk waktu, dia yakin sudah masuk waktu, dia minum langsung dia adzan. Kenapa dia boleh minum sementara belum azan? Ya karena sudah masuk waktu kan. Ya. Jadi yang menjadi patokan itu terbenamnya matahari atau azannya orang. Terbenamnya matahari. Ya. Tsumma atimmu shiyama ila al-lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ya. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum atau membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai datang malam, yaitu terbenamnya matahari. Jadi dikembalikan kepada fenomena alam, tidak kepada ya sekarang ini mau imsak dengan serine, mau berbuka dengan serine. Maka definisi puasa menahan diri dari makan dan mulai dari bunyi serine sampai bunyi serine. Ya. Allah a'lam. Kadang-kadang kan ada jamnya cepat lagi, ada yang lambat. Allah ta'ala. Ini Ustaz, masalah azan tadi Ustaz. Kalau dalam ada masjid yang berdekatan, kemudian sudah masuk azan di masjidnya ini, pas kita terlambat, ada jemaah mau ya, kita mau sholat jemaah, apa kita wajib juga azan Ustaz, walaupun kita terlambat di masjid ini? Tidak. Kalau seandainya sudah dikumandangkan azan di situ, ya, maka tidak perlu lagi. Nah, cukup dengan qomat saja. Nanti kalau dibunyikan lagi azan, ya bingung lah. Ya, kecuali kalau seandainya dia ke tempat yang lain, maka disyaratkan baginya untuk mengumandangkan azan. Ya, Allah. Dia terlambat adanya. Nah, dianjurkan adalah adan, tetap adan. Karena kalau kita lihat hikmahnya tadi cukup banyak, besar. Apalagi di antaranya juga adalah yang akan kita pelajari, azan ini mengusir setan. Dengan dia mendengar azan dia lari, tapi setelah berhenti azan dia kembali. Insyaallah. Nah, ada yang lain? Kita cukup saya di sini, semoga bermanfaat. Sholawat Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.